Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap insan dapat satu peran yang harus ia mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Bersandiwara.